الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ikhwan kita. Kita akan menjawabnya sesuai dengan ilmu yang Allah berikan dan Allah mudahkan untuk bisa menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, ketika kita meminta dan selalu meminta kepada Allah tentang hajat-hajat kita, apakah kita tetap harus sabar menunggu pertolongan Allah padahal hajat yang kita minta sangat-sangat segera kita butuhkan? Contoh, butuh uang untuk bayar rumah sakit dan lain-lain. Nah, ya tentunya orang yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus sabar menunggu apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak boleh tergesa-gesa untuk mendapatkan doanya dikabulkan oleh Allah. La yasta'jil. Karena bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah atau digantikan dengan sesuatu yang lain dengan yang lebih baik. Imma dikabulkan oleh Allah, wa imma dia dihindarkan dari keburukan yang semisalnya, atau disimpan oleh Allah kebaikannya di akhirat kelak. Maka janganlah dia tergesa-gesa dan jangan pula dia berburuk sangka kepada Allah. Kalau dia mendapatkan doanya belum dikabulkan oleh Allah, barangkali ada sesuatu yang menghalangi doanya, ada hal yang membuat doanya tertahan. Tadi ada satu hal yang belum kita sebutkan dari syarat dikabulkannya doa, yaitu dia harus menjaga makan dan minumnya. Rezekinya harus dari yang halal, bukan dari yang haram. Ya, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi asupan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Maka kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi. Mungkin kita masih kurang di dalam meminta. Mungkin karena ada makanan dan minuman kita dari yang haram. Atau mungkin karena kita kurang yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Atau ada buruk sangka kita kepada Allah. Atau ada sesuatu yang membuat doa kita tertahan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, orang yang berdoa tentunya bukan bermakna bahwa dia meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar. Di samping dia meminta kepada Allah, dia harus juga melakukan ikhtiar. Misalnya butuh uang untuk pembayaran rumah sakit, ya doa juga, cari rezeki juga. Iya, yeah. Jangan doa mulut tapi gak mau kerja. Ya gimana? Gak bisa lah. Ya. Atau kalau mepet kali, ya kebutuhannya sangat harus segera. Ya gak mungkin untuk kerja-kerja apa dalam waktu singkat bisa dapat uang banyak. Ya mungkin lewat orang lain kita bisa ngutang. Barangkali itu yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga dimudahkan oleh Allah untuk ngutang. ya. Kalau memang mepet, gitu kan? Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas dalam doa bukan berarti kita berpangku tangan. Ya, untuk mendapatkan sesuatu butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh bekerja, butuh melakukan sebabnya. Ya. Maka ada dua hal, meminta kepada Allah, bersandar, kemudian mempasrahkan segala urusan kepada Allah, dan juga ikhtiar. Ya. Melakukan usaha, melakukan sebab yang akan mendatangkannya. Nah, apakah setiap muslim yang banyak melakukan dosa besar belum bertaubat bisa diampuni Allah dan bisa masuk surga? Prinsip Ahlus Sunnah sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa selain dosa syirik dan kekafiran kepada Allah, maka dosa itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak mengampuninya, akan diampuni oleh Allah di akhirat kelak, dan jika tidak, maka pelakunya akan disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya. Tahtal masyiat. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, tetapi akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah dia bisa masuk surga selama dia tidak melakukan perbuatan syirik dan kekafiran kepada Allah? Maka dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Imma dosanya diampuni oleh Allah dengan kehendak Allah, atau dia disiksa oleh Allah dengan sekadar perbuatan dosanya. Seorang muslim pastilah akhir nasibnya akan masuk ke dalam surga. Enak ya Ustaz jadi seorang muslim? Ya memang enak. Makanya jangan ganti agama. Ya. Tapi juga berarti jangan meremehkan. Ya meskipun pada akhirnya akan masuk ke dalam surga, jangan meremehkan perbuatan dosa. Karena kalau Allah menyiksa kita karena perbuatan dosa kita, maka siksa api neraka itu tidak ada yang mengenakkan. Ya. Seringan-ringan siksa api neraka adalah seorang yang diperintahkan untuk memakai sendal dari api neraka. Ketika dia memakainya, maka menggelegaklah ubun-ubunnya, menggelegaklah otaknya. Itu paling ringan. Bagaimana yang lebih berat daripada itu? Jadi jangan main-main dengan api neraka. Ya, sekarang bisalah kita masih bersantai. Ya. Tapi kalau sudah di hari kiamat kelak, bahkan seorang nabi dan rasul semacam para nabi dan rasul dari kalangan ulul azm merasa takut akan dirinya. Makanya ketika manusia datang meminta syafaat kepada mereka, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, mereka semua mengatakan pada hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan tidak pula setelahnya seperti kemurkaan ini. Ya, Allah telah murka dengan kemurkaan besar yang tidak pernah Allah sebelumnya dan setelahnya murka dengan kemurkaan besar seperti ini. Nafsi, nafsi. Aku takut, aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku. Ini seorang nabi dari kalangan ulul azm. Bagaimana dengan kita? Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah masuk surga, selama dia muslim pastilah dia akan masuk ke dalam surga. Cuma masalahnya dia singgah dulu di neraka atau tidak. Ada yang singgah dulu, ada yang langsung masuk ke dalam surga. Tinggal kita pilih, mau singgah atau mau langsung. Ya. Kalau singgahnya di dalam api neraka, na'udzubillah. Nah, kita berharap kepada Allah semoga kita masuk ke dalam surga dan tidak disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Nah, di antara amalan yang menyampaikan ke dalam surga adalah kita berdoa pada setiap harinya, meminta perlindungan kepada Allah dari api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Saya akan bawakan satu hadis itu karena ini termasuk hadis yang penting untuk kita ketahui. Baik. Nanti akan kita sebutkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, bagaimana taubatnya orang yang pernah berzina di negeri yang tidak ditegakkan hukum Islam? Barakallahu fiik wa fiika barakallahu. Nah, taubatnya adalah dengan meninggalkan perbuatan zina dan menyesal. Meninggalkan perbuatan zina, menyesal kepada Allah, beristighfar, ya, dan tidak mengulanginya kembali, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Syarat taubatnya seperti dengan sama seperti taubat-taubat yang lainnya, dan tidak perlu dia melaporkan dirinya kepada penguasa. Khalas, selama aibmu sudah ditutupi oleh Allah, engkau tutupi, tidak perlu engkau membongkarnya. Dan tidak perlu juga untuk mengangkatnya kepada penguasa. Engkau cukup bertaubat kepada Allah, tinggalkan perbuatan dosa itu, menyesal, beristighfar, kemudian bertekadlah untuk tidak mengulanginya. Nah, ada yang menyatakan bahwa jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditegakkan di dunia, maka Allah akan tegakkan di akhirat. Misalnya seorang yang mencuri tidak dihukum potong tangannya oleh pemerintah, maka ia akan dipotong tangannya di akhirat. Apakah pernyataan ini benar? Masalah siksa di neraka kelak, ini adalah perkara gaib. Yang jelas bahwa Allah akan memberikan siksa kepada setiap pendosa apabila dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dan selama dosanya itu selain dosa syirik dan kekafiran. Tapi kalau dia adalah dosa syirik atau kekafiran, pastilah dia akan disiksa kekal di dalam api neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah. Apa siksanya? Sesuai dengan dosanya. Ya, masing-masing dosa akan disiksa oleh Allah sesuai dengan dosanya. Kita tidak tahu secara persis apa siksa yang Allah persiapkan untuknya, kecuali kalau ada pemberitaan dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak ada, maka kita kembalikan urusannya kepada perkara yang ghaib. Wallahu a'lam bissawab. Jika seorang yang hidup di negara yang menerapkan hukum Islam, ia melakukan kemaksiatan yang mengharuskan hukum qisas. Misalnya berzina. Hukum qisas itu untuk pembunuhan. Kalau orang berzina bukan hukum qisas namanya. Ya. Yeah. Kalau hukum zina itu adalah rajam, membunuh atau mencuri. Ya. Baik, kalau membunuh qisas, kalau mencuri potong tangan. Apabila memang dia mencuri dalam kadar yang sudah sampai kepada nisabnya. Sedangkan perkara yang tidak sampai di perhakiman dan ia setelah itu bertaubat, apakah taubatnya diterima? Diterima insyaallah. Ya, kalau aibnya tidak sampai naik ke penguasa, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting taubatnya adalah taubat yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana kiat agar dapat bangun pagi dan bisa sholat malam? Ini sudah pernah kita bahas. Kayaknya sudah pernah ya. Apa kiatnya? Yang penting itu apa kiatnya, bukan sudah pernah. Kalau sudah pernah, saya yakin sudah pernah. Tidur siang. Ya wis, gotong royong wis. Gotong royong gak apa. Pertama, ya apa? Tailulah, tidur siang. Walaupun sebentar, walaupun setengah jam. Ya. sesibuk apapun, kalau kita ingin bisa kuat di malam hari untuk bisa bangun malam, sholat subuh tepat waktu, ya, lakukanlah qailulah, tidur siang. Ya. Kalau kita enggak tidur siang, ba'dal maghrib itu steler. Sekarang kita tanya nih yang teler, tidur siang enggak dia? Yakin anak enggak tidur siang? Hah? Allah musta'an. Ya, qailulah itu di samping menguatkan kita untuk bangun di malam hari, ya, juga berpahala karena itu amalan yang sunnah. Ya, amalan yang sunnah. Terus yang kedua? Hah? Apa? Kerja enggak berat. Apa? Yang kedua adalah tidak terlalu bekerja berat, bekerja yang keras. Nah, ya ini tentunya akan membantu. Cuma masing-masing orang berbeda mungkin antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada orang yang memang kerjanya kerja berat. Ya, misalnya kuli bangunan. Wah, itu kalau tidur mantap tuh. Ya. Tapi kan enggak semua orang seperti itu. Memang bekerja yang terlalu keras di siang hari membuatkan tubuh akan capek, ya, sehingga membutuhkan waktu istirahat yang lebih. Baik, tapi insya Allah dengan tidur siang akan membantu. Masalahnya kalau kuli belum tentu bisa tidur siang. Nah, baik. Yang ketiga, tidak makan terlalu kenyang, khususnya makan malam. Ya, kalau perut sudah isinya penuh, badannya capek, khalas, selamat tidur. Ya, bangun besok jam 7 pagi. Nah, kemudian yang keempat, hah? Tidur di awal malam. Ya, tidur di awal malam, kemudian bangun di pertengahan malam. Atau di sepertiga malam yang terakhir. Nah, yang kelima, nah, hah? Ya ini melatihnya. Ini kan kita bicara apa yang membuat membantu, sebab-sebab yang akan memudahkan. Yang kelima adalah tinggalkan perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa itu membuat kita sulit untuk ibadah, termasuk diantaranya sholatul lail. Kalau kita masih banyak dosa berat, hatinya itu digelayuti oleh dosa, sehingga sulit untuk bangun melaksanakan ibadah, apalagi semacam sholatul lail. Baik, yang keenam, hah? Apa? Apa? Beker. Oh, belum tentu. Itu enggak jamin itu. Ya, walaupun selusin bekernya di situ, ya tempatnya di lubang sampah atau di tempat sampah itu. Bunyi, ha, masuk bunyi. Masuk bunyi, masuk. Yang sangat membantu adalah al-azm. Niat, tekad. Kalau hatinya sudah enggak niat, sudah enggak tekad, gimana mau bangun? Kan gitu. Iya, tapi kalau hatinya tekad, punya niat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hatinya sudah punya niat, punya tekad untuk bangun. Nah, ini beberapa hal yang bisa memudahkan untuk bisa bangun malam dan bangun di pagi hari. Nah, bangun pagi dan sholat malam. Bangunnya pagi, sholat malam. Ini pertanyaannya muskilan. Saya bersandar sekarang. Bagaimana agar dapat bangun pagi, sholat malam? Aji, kalau bangun pagi sudah jam 6, jam 7 pagi, kenapa mau sholat malam? Gak bisa ya, Aji. Pertanyaannya salah ini. Yang benar itu bagaimana? Bangun malam dan bisa melaksanakan sholat malam. Jangan bangun pagi, sholat malam. Gak bisa. Mau gimana pun caranya, gak bisa. Allahu musta'an. Ini sudah. Bagaimana ketika kita melihat pencopet yang sedang mencopet, kalau kita menolong yang dicopet, kita bisa dibunuh. Bagaimana sikap kita? Ya, dalam kondisi yang seperti ini tentunya kita mempertimbangkan mana yang lebih ringan mafsadatnya daripada yang lebih besar. Ya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk melawan, ya sudah pasrah. Mau gimana? Ya. Karena kita dalam kondisi apa? Tidak punya kemampuan. Nah, ya, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Teriak maling, teriak copet pasti. Atau kalau kita punya bela diri, mungkin kita bisa. Nah, namun dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya seseorang merasa terancam, kemudian dia membela dirinya dan dia sampai terbunuh, syahid insyaallah. Syahid insyaallah. Ya, atau dia membela saudaranya sampai dia terbunuh, maka kita harapkan semoga dia mendapatkan syahadah. Hanya saja ini membutuhkan keimanan yang kuat. Ya. Nah, kalau kita dalam keadaan lemah, kemudian kita menjaga nyawa kita, ya, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan, sebab kita dalam keadaan tidak mampu. Enggak usahkan kecopetan. Kita dipaksa untuk mengucapkan kekafiran saja boleh kalau nyawa kita terancam, ya kan? Ini dalam keadaan apa disebut al-ikrah, dalam keadaan terpaksa. Bagaimana kiat-kiat meninggalkan dosa yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah bertobat tapi masih melakukan lagi? Nah, tobatnya yang harus dipertanyakan. Kamu ini tobat apa? Ya, makanya ada istilah tobat sambal kan gitu. Pedas-pedas tapi tetap dimakan juga. Diulangi lagi. Itu namanya tobat sambal. Ya. Jadi tobatnya yang perlu dipertanyakan, karena di antara syarat untuk bertobat adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Orang kalau sudah punya tekad, kalau tekadnya kuat, semangatnya tinggi untuk meninggalkan perbuatan dosa, dia akan berpikir bagaimana dia meninggalkan. Dan ini akan membantunya untuk meninggalkan dosa. Tapi kalau taubatnya tidak disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, ini yang biasanya masih gampang untuk terjatuh ke dalam dosa yang sama. Memang tidak ada syarat bahwa dia tidak mengulangi perbuatan dosa. Karena siapa yang tahu hatinya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi dia harus punya tekad. Ya, kalau dia punya tekad, dia akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau hatinya setengah-setengah antara iya dan enggak, ya mau tobat sih, tapi enak juga sih dosanya, gitu kan? Nah, kalau hatinya setengah-setengah, biasanya ini yang kemudian gampang untuk kembali jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tidak ada kejujuran di dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus punya tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat, bagaimana dia tidak akan mengulanginya. Maka di antara perkara yang menolongnya atau membantunya untuk menunaikan tekadnya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, dia harus tinggalkan segala sesuatu yang mendukungnya untuk berbuat dosa. Ya, misalnya temannya, jauhi teman yang enggak baik. Ya, supaya dia tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Seperti orang yang misalnya taubat enggak mau merokok lagi. Wah, kapok saya, sudah saya tobat kepada Allah, saya enggak mau merokok, rokok itu haram. Tapi gaulnya sama orang rokokan. Ya, begitu selesai makan, dia lihat martabak rokok, dianya enak juga katanya. Enggak kuat dia. Karena dia tidak menjauhi teman-teman yang seperti itu. Ya, maka segala sebabnya dia hindarkan. Nah, segala sebab yang membuatnya jatuh ke dalam dosa yang sama dia hindarkan. Ya, teman pergaulan misalnya, ya, atau mungkin ada sesuatu yang mendorongnya untuk berbuat dosa, maka dia harus singkirkan, maka dia harus tinggalkan hal tersebut. Makanya ketika ada orang yang membunuh 100 nyawa dan dia ingin bertaubat, apa yang dianjurkan oleh seorang alim kepadanya? Tinggalkan tempatmu dan hijrahlah ke tempat yang baik. Nah, supaya dia meninggalkan segala sesuatu yang mendukung dia untuk melakukan pembunuhan. Baik, ini hal yang penting. Apakah mengucapkan salawat merupakan bahagian dari adab berdoa? Ya. Memuji Allah, ya. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan al-asmaul husna, ini termasuk dari hal-hal yang disyariatkan dalam doa sehingga doa itu dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Di sini ada pertanyaan Ustaz, semoga Allah menjaga antum. Antum juga demikian. Allah lebih gembira kepada taubatnya seorang hamba, lebih gembiranya seorang yang kehilangan sampai akhir kisah. Apakah ketika ada orang taubat, kita juga harus langsung ikut gembira? Apa harus memberi syarat? Syarat ini dan syarat itu, menunggu apa yang, apakah dia sungguh-sungguh dalam taubatnya dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Ya iyalah, ada orang taubat. Taubat itu amalan mulia, amalan agung, amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Allah bergembira kepadanya, melebihi gembiranya seorang hamba yang disebutkan dalam hadis. Semua antum tahu insyaallah. Ya. Nah, yang saking karena gembiranya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu kan sudah top kegembiraan, sampai salah dalam mengucapkan hal-hal yang prinsip seperti ini. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kan salah. Kan sudah keterlaluan berarti gembiranya. Sudah saking sangat gembiranya. Nah, Allah lebih gembira daripada hamba itu. Nah, Allah saja sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Kif kita tidak bergembira? Malah curiga. Ya, malah dimata-matai. Wah, jangan-jangan ini enggak benar. Enggak benar. Taubatnya. Ini salah. Dan jelas ini sikap yang bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka coba lihat kejadian Ka'ab bin Malik yang diboikot oleh Nabi selama berapa? 50 hari. Ketika turun ayat tentang taubatnya, para sahabat itu bergembira dan bersegera ingin menyampaikan penerimaan taubatnya. Ada yang berlari dengan kudanya, ada yang naik ke atas bukit, ya, meneriakkan bahwa Allah telah menurunkan ayat menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang saudaranya. Nah, ketika Ka'ab bin Malik datang ke masjid, disambut oleh para sahabat dengan gegap gempita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Ya. Karena taubat itu amalan mulia, seorang kembali kepada Allah azza wajalla. Tapi kalau malah dicurigai, malah dimata-matai, ya, malah dikasih syarat-syarat yang menjauhkan dia dari taubatnya, ini adalah perkara yang jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keindahan agama yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Memang pada sebagian manusia taubat itu seperti sesuatu yang sangat pelik, ya, sesuatu yang sangat pelik, sehingga nggak mudah orang taubat. Kalau bisa nggak usah taubat saja sudah. Nah. Apa hukum bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, sedangkan dia tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan karena dia jahil sejak kecil? Iya, kalau al-jahal adalah uzur. Al-jahal adalah uzur yang menyebabkan seorang tidak bisa dikafirkan. Ya. Kalau memang dia benar-benar tidak tahu, maka semoga dia mendapatkan uzur di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah diketahui bahwa seorang yang menyekutukan Allah dan ia tidak bertaubat sampai meninggalnya, ia akan kekal di neraka jika ia melakukan kesyirikan dalam keadaan jahil. Apakah sama hukumnya? Ini telah disebutkan tadi, maksud bahwa al-jahal adalah udzur. Ya. Al-jahal adalah udzur. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal itu di dalam fatwa, dan beliau membawakan kisah seorang yang minta kepada keluarganya kalau dia meninggal, maka bakarlah semua jasadnya. Kemudian abunya sebagian disebarkan di laut, sebagian disebarkan di daratan. Ya, supaya Allah tidak mampu untuk membangkitkannya dan menyiksanya. Dan kemudian orang ini dibangkitkan oleh Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau lakukan? Dia katakan bahwa aku melakukannya karena takut kepadamu ya Allah. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, orang ini jahil terhadap kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu yang sifatnya sangat prinsipil sekali. Dia meragukan kekuasaan Allah karena dia jahil. Ya, tidak mengerti akan kemahakuasaan Allah, dan beliau tegaskan bahwa al-jahal adalah uzur yang membuatnya dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya semoga kejahilannya dimaafkan oleh Allah, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang mengerikan, perbuatan syirik yang membuatnya terancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi ada yang bertanya tentang syarat-syarat taubat, ya. Syarat taubat itu ada 5. Disebutkan 4 oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, dan ditambahkan 1 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syarat yang pertama yang beliau tambahkan adalah al-ikhlas, karena taubat itu adalah amalan mulia di sisi Allah, maka harus disyaratkan ikhlas. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa. Ya, yang ketiga adalah menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, kalau terkait dengan hak Bani Adam, hak manusia yang lain, apabila itu harta benda, dia harus pulangkan. Kalau itu adalah kehormatan, maka dia harus meminta maaf. Ya, kalau itu darah dan masalahnya sampai kepada penguasa, maka dia harus rela untuk ditegakkan padanya qisas. Ditegakkan padanya qisas. Atau dia dimaafkan oleh keluarganya. Nah, ini 5 syarat. Ini ada 5 syarat. Baik, apa 5 syarat itu? Pak Imam, serius banget dari tadi. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ini masalah taubat, setiap kita membutuhkannya. Ikhlas kepada Allah. Baik, yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Ketiga, tidak mengulangi. Yang keempat, bertekad. Saya ulangi, pertama ikhlas, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa, yang ketiga menyesal atas perbuatan dosa itu, yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi, yang kelima kalau terkait dengan hak orang lain, imma dia meminta maaf kalau itu kehormatan, atau kalau itu adalah harta benda maka dia harus memulangkannya, kalau itu darah maka dia harus rela untuk ditegakkan padanya qisas kalau urusannya sampai kepada penguasa. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat-syarat taubat. Adapun mengenai hadis yang tadi saya janjikan untuk kita sebutkan. Nah, yaitu hadis Abi Hurairah, salah satu sebab yang membuat kita masuk ke dalam surga dan terlepas dari api neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastajara 'abdun minan nar fi yawmin sab'a marrat illa qalatin nar ya rabbi inna 'abdaka fulanan istajara minni fa ajirhu. Wa la yas'alu 'abdun al-janna fi yawmin sab'a marrat illa qalatil janna ya rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa adkhilhu al-janna." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang hamba pada setiap harinya memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 7 kali dari api neraka, melainkan api neraka itu menyatakan, "Ya Rabbku, sungguhnya hambamu si fulan telah memohon perlindungan dariku, maka lindungilah dia." Ya. Dan tidaklah seorang hamba pada setiap harinya meminta sebanyak 7 kali untuk dimasukkan ke dalam surga, melainkan surga itu akan berkata, "Wahai Rabbku, sungguhnya hambamu si fulan telah memintaku kepadamu, maka masukkanlah dia ke dalam surga." Setiap hari 7 kali. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ziya Al-Maqdisi serta yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis as-sahihah pada nomor hadis 2506. Ya, ini masih ada kaitannya dengan doa. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka, setiap hari minta sebanyak 7 kali berlindung dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.